Hei, menu 4 senyum 5 ketawa itu adanya cuma di Radio SK loh. Ayo ayo ayo, pada pesen humor. Palura kemarin ketangkep ya sama polisi. Ya. Gua tumben-tumbenan langsung Palura. Ya. Palura kemarin ke diskotik kan? Iya. Pada saat saya sedang berdis. Apa? Berdis. Apa? Dis. Apa? Disko. Apa? Aku dan disko suka bapau. Saya pada saat itu terlalu gembira karena saya kena biasanya. Tripping ya Pak ya? Tripping saya, begitu berhura-hura saya. Oh on me, on me. Oh gila, sampai bulu ketek saya rembas saya. Bulu ketek? Pada saat itu kalau Anda sedang tripping, coba lihat di lantai. Itu banyak bulu-bulu yang bertebaran. Karena selalu berhura-hura. Oh iya. kok gua ya lah. Ada apa memang? Ya enggak Pak, masalahnya Parto juga kemarin barusan. Lu kenapa tuh? Lu diapain? Kenapa? Bagi sih memangnya long TV. Lu sama polisi? Ya kan sekarang lagi, kalau kita malam daripada gak malamnya, malamnya, malamnya kan malam-malam banget itu. Lagi asik-asik kita ber-enjoy-enjoy gitu. Happy. Ber-happy-happy. Ngedis. Ngedis. Apa ngedis? Alah. Ngedis aja gak nyari kutu. Itu ngedidis ya. Ngedidis itu. Ya. Tiba-tiba lampu terang benderang pada mereka semua. Gitu kan. Mereka semua tuh apanya maksudnya? Kan kita lagi berkumpul-kumpul. Kumpul ya di kami sekalian sekaligus gitu. Rame gitu. Ngapa lurah ini emang? Berarti bagus. Tidak apa-apa. Saya masih berjiwa muda. dan saya apa namanya? Iya, waktu itu aku sedang ber ini apa? Bercengkrama dengan teman rekannya gitu. Aku, mereka. Lu ngerti krik ngomongin dia krik? Ngerti gua. Pak Lurah maaf lu, Pak Lurah bener ya, tidak apa-apa. Gua paling ngerti dari omongan semua temen tuh omongan. Pak Lurah tidur, Pak Lurah? Rada berat. Gua bener dah, gua kalau sama Parto tuh kalau dia ngomong nguap sih Pak Lurah, jangan nguap gitu dong, gak pantas Pak. Untuk mengeluarkan cairan. jadi gimana? Apanya? Pak Lurah. Maaf lo Kri, ini sorry lo Kri. Nggak apa-apa. Ini lu sering ya ngobrol-ngobrol berdua sering lu? Sama Parto? Malu. Kalau dia lagi punya penyakit gue malas ngobrol. Tapi akhir-akhirnya karena udah sembuh gue akrab sama dia. Diskotik kemarin gue ajak dia. Gue masuk-masuk ke dalam. Katanya bawa senter katanya. Diskotik bawa senter. Udah bawa senter lagi, mending kalau dipegang senternya ditaruh di jidat. Gue bilang, toh lu mau ngedis apa mau ngobrol kodok? Gimana? malu-malu. Kemarin jalan sama gue 2 hari yang lalu beli autan. Ke diskotik pakai autan katanya biar wangi. Ngerti? Orang buat ini pensil. Apa pensil apa? Itu ngelanjutin pensil. Autan dia yang buat ngelanjutin. Itu rautan itu. Rautan yang membiru. Itu. Ada puisi. Itu lautan. Oh iya udah jangan plesetan gue tabokin lu. Jangan lu. Lu yang plesetan. Jangan deh jangan ngajak dia. Maaf lo Pak Lurah plesetan ya Pak Lurah ya maaf ya Pak Lurah. Biasa. Oh iya. Kalau permainan anak muda itu apapun sah. Sah. Yang penting Pak. Yang penting mister lu lu. Iya dia mak bener Pak. Terus kemarin Pak Lurah Parto 3 hari yang lalu ke diskotik masa bawa sarung katanya dingin Pak. Lu ngapain bawa sarung? Itu memang anak yang tidak pernah bergaul. Alu juga kri. Alu juga kri. Eh gue sih kagak, woi gue mau ke diskotik tetap dong pakai jeans. Tapi tangan gue nengteng kambing. Memang Pak Lurah begini anak-anaknya toh ya. Ah, wah gelap. Iya, maaf lu Pak Lurah memang anak-anak begini Pak Lurah. Lu paham kan, Kri? Paham banget gue sih. Pokoknya kalau gue sih cing lu tahu sendiri deh. Oke kan? Oke, mata gue kalau udah capek itu hitam. Kalau enggak capek, iya, mata gue itu orang gue tempelin kelapa sawit. Ya gue sih yang tahu kan ya, gue kalau ke diskotik kalau nggak sendiri malas gue malas ngajak temen rese kalau sendirian kan enak tak masuk udah langsung belet cari satu saat tripping dah minta permisi. Iya nggak kayak Parto kemana-mana bener orang mah minumnya kan yang enak ya kerja liburan tuh pak liburan kan anak-anak SMP anak SMA banyak bisa minder dia iya gue bilang anak SMP juga boleh toh kalau gitu minder ini kita nyelek-nyelek cewek lagi satu iya yang dicelek karena tukang bapak. Iya kurang ajar nggak gue yang nyolek gue yang kendalanya yang jalan makri. Tapi kan yang sempat kencan sama Eko. Ngaku lo, anak orang pulang muntah-muntah. Iya, muntah-muntah sama Eko bener. Tapi yang ngembat kan Parto. Oh ramai ya namanya ke diskotik baru beler. Parto kagak, ke Jakarta per beler. Dia orangnya gak kuat. Iya bener, gak kuat. Naik ke midi aja, beler. Abisannya lo dorongnya kenceng-kenceng sih. Jakarta per, baru ke Jakarta gue ajak toh ayo ke Jakarta. Dia udah bawa kantong plastik 3 biji. Masnya gue bawa 3 lu pakai 2. Gue cuma kebagian 1. Gue liat di mobil gue ya ampun di mana-mana mah ya namanya mobil tuh bau aroma bagus. Ini kagak isinya bubur semua. Tapi lu sendokin. Sayang di mobil gue enggak pernah ada tuh. Kalau ada lu bubur lu gue beliin abon. Di Jakarta kan ada yang jual bubur tumpah. Iya tumpah. Gue makan di mobil mampok. Makan di mobil. Padahal ngeles itu. Oh iya. Apa dong ke Jakarta Fair lagi yuk? Iya. Gue ntar gue suratin orang tua gue suruh dateng. Bener. Orang mah kemana-mana udah kak. Coba kasih unjuk. Oh Disney kasih unjuk. Kemana-mana toh. Itu orang tua yang mengajak anak. Jangan anak mengajak orang tua. Salah toh. Tapi mulia juga Kri, mulia Kri, mulia Kri, mulia Kri, bener mulia Kri. Gini Kri. Iya, ada juga nih ya orang tua, anaknya tuh diajak, diteng-teng kesetan gitu kan. Bagus, ini orang tuanya diajak, mana udah tua, dirinya udah gak lurus. Pokoknya dipegangin, asal gak dipegangin jatuh. Pungut lagi kan malu-maluin. Orang tua dipanggil kesetan kopi lagi, kan gak bayar. Kesetan kopi. Orang tuanya sampe, terus mamanya kambuh mulu. Papa mumpung belum bayar. Oh, gratis. Ini masih gratis nih ayo. Udah sepanjang jalan dari Jakarta ke rumahnya pipis terus. Kapan itu kapan? Tahun lalu yang bapak lu kirim dari. Oh, tahun lalu bapak gue masih di Belanda. Masih nerusin kuliah waktu itu. Bapak di Belanda kuliah, Kri. Bapak di Belanda kuliah. Di rumah ngapain, Kri? Gak tega yang mau... Kelebihan, Pak, lu. Iya, bener, kelebihan. Bapak di Belanda. Iya, bener. Anak di Jakarta, mungutin kantong semen. Tinggian. Ya, gua kalau gak mungutin kantong semen, penghasilan lu dari mana? Ayo coba, gua jualnya kan lu. Iya, gue sama-sama bandar semen, udah diem aja. Lu bantuin kok, lu kan yang suka borongin. Kagak, gua mah, ya ilah, orang tua gua aja masih di mana. Alah, nyalu aja lagi ngelipit-ngelipit kardus. Yeah, lu udah ke istana es yang di istora sana ya? Sorry toh. Kalau anak mama itu nggak biasa kayak gituan. Istana es yang di sini, yang di Jakarta. Iya. Ya biasanya Walt Disney kok bener? Enggak, itu kan udah setahun yang lalu lagi timur situ. Gue dimarahin nih siapa? Kenapa? Ke istana es ini? Iya. Kenapa? Ada yang gue cocokin, gue masukin sirup. Iya. Itu kan semua ya. Iya benar. Gue bawa itu apa yang buat nyocok es, gue cocok-cocokin, gue masukin gelas dimarahin, disuruh keluar, ditendang terus. Enggak boleh. Kok hebat? Iya yang nendang hebat banget. Iya kagak boleh. Akri juga norak bener. Ngeliat pameran es gitu dia bawa sirup. Tapi kan gue sama pacar gue masuk ke dalam. Iya. Lu punya pacar? Enggak, tadi lu mampu pacaran. Anak lu belum putus sama si Wawan. Sorry ya, Wawan mah laki-laki, sekarang gue udah ganti. Sama siapa? Sa'ali. Ini amit-amit pacaran sama cowok-cowok gitu, dimalu-maluin banget, jadi najis banget. Dia tanya najis itu ya? Dia, Akri dulu punya prinsip, iya. Cewek cowok sama aja. Oh, tapi sekarang udah prinsip udah satu aja deh cukup. Siapa? Cowok aja. Ini mau beli kerak telur dong. Udah itu 5.5. Malu-maluin amat sih, Tok. Masa ke Jakarta perlu beli kerak? Gak apa-apa, Tok. Gak apa-apa, gue dukung. Daripada dia. Gue gak sudin dukungan tuh. Maaf aja, Pak. Gue gak sudin. Iya. Gue orangnya yang bukan haus dengan dukungan, kan. Cuman gue nggak mau aja sama dukungan emak dulu. Jadi nggak perlu kongres dah ya, emak dulu. Ya. Jadi gue tuh bukan hanya beli kerak telur aja gue. Ya, televisi gue beli juga. Cuman lu lihat pas gue beli kerak telur doang. Di televisi kapan bawanya? Ya lu lagi. Kapan? Yang gue gotong-gotong apa emang itu? Televisi itu? Iya. Kok kecil? Ini yang mau ukuran lu gitu. Itu berapa ini tuh? 14. 14 in kecil sekali. Iya itu buat pembantu gua. Kalau buat lu? Wah, gua yang 39. Yang suaranya kalau lagi perang. Stereo lah pokoknya. Stereo. Orang kita gue nyetel laser aja kapalnya kan ada film kapan itu ya. Mubeng-mubeng. Mubeng-mubeng. Surong siapanya? Soron ke kiri, soron ke kanan. Lu main ke rumah gue, kamar gue udah enak banget dah. Ada televisi. Orang gue kalau nonton aja sambil selonjoran. Kadang-kadang saking gedenya gambar gue bisa salah sama yang main. Oh, kayaknya. Iya. Udah kayak Akri, bener. Nonton TV di kurang putih, goyang buat diganjel lemari. Berarti yang disalahin antenanya mulu lagi. Sorry, cing, orang kayak gua, yang penting gua informasi. Gua sudah dari masih kecil dilatih bagaimana menanamkan pola hidup sederhana. Gua bukan sombong nih, lu tahu mata gua kan suka gak jelas. Berapa kali nabrak drum ya? Sorry, gue bukan apa-apa ya. Iya. Rumah gue nggak bergenting, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Iya kan? Yang jadi masalah? Yang penting ada bapak gue, ada ibu gue. Iya benar. Oh. Ada adik gue. Sorry, ini gue nggak lucu nih. Gue nggak biasa nih. Iya. Lu tahu gue kan? Iya. Gue kalau udah marah, tahu sendiri dah. Mata merah. Hidung berair. Hidung berair, kuping berair. Penyakit itu, periksa. THT. Tapi gua kalau abis dari marah itu perut gua mual. Oh, mules. Oh, mah. Ya mah itu. Mah, kalau malam mah. Nagih lu. Ini penyakit bokap lo. Asal kena hujan dikit, mah. Nini. Mendingan gua, mendingan bokap gua daripada bokapnya Parto. Neng. Gitu malah. Nyokapnya juga. Nong. Begitu gua intip, gak taunya lagi main mobil-mobilan. Iya benar. Kalau lu ke Jakarta berapa? Beli klaktor, benar. Enggak, gua sih. Berapa butir? Ini klaktor butiran. Yeay, enggak pakai butiran orang dilempeng-lempeng begitu. Ih, tapi emang sebutir-sebutir apa? Bagaimana bekerak? Lu aja karung enggak tidur manga begini enggak kurang-kurang killer lu. Iya, bukan sebutnya apa sih kalau itu satu buah? Eh, tapi enggak pakai buah. Orang kerak telur nggak pakai buah. Tapi kan yang datang berbuah. Eh bagi gua, sorry ya, bagi gua masuk ke Jakarta Fair itu bukan berarti gua harus berbelanja. Oh iya. Bukan berarti gua harus jajan. Bener. Refreshing. Oh, refreshing. Ya, gua tahu banget refreshing dia. Tapi ada sambilannya. Sambilan refreshing sambil ngemis. Keliru tau lu nuduh gua. Bener. Membuat perasaan gua tersinggung. Oh, iya. Jangan begitu. Gua tuh masuk ke dalam nggak jajan nggak dimasalah. Gitu. Yang penting gua bisa nyopet. Iya, belum malam. Eh, itu Tuan Hussein. Wah, Tuan Hussein ngeborong nih kelihatannya. Tuan Hussein. Iya, nih PRJ nih. Wah, ini cuma ngeborong mulu. Bener dia punya setan nih di PRJ. Tuan Hussein. Tuan Hussein. Tuan Hussein. Assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Kri, jawab dong, Kri. Kri. Waalaikumsalam. Ya, gitu. Satu-satu ya gue tunjuk lu. Lu emosi gitu ya dengan Hussein? Kagak, gue kenal. Ayo, Hussein ngomong deh. Iya, maaf lho, Tuan. Harga itu orang tua, Tuan. Iya, bener. Siapa lagi? Kalau ngomong, lu nungging. Malu-maluin lu, mana ngampleh lagi. Apanya ngampleh? Hah? Kupingnya? Ujung bajunya. Oh, ujung. Iya, ujung bajunya, benar. Permen karet, benar. Which way? I'm on board. Which way? Which way? The way? And the boy in the way? Which way? Lu tahu nggak ada peribahasa mengatakan iya. Kalau di kandang kambing membe, kandang macan kita mengaum. Iya. Sesuaiin dong, kalau misalnya Arab lu harus Arab. Apa kabar? Duh. Apa kabar? Supaya ada rasa persaudaraan. Oh, kami. Selamat malam. Karena lu jangan melotot gitu, kecolok lu. Lu gimana? Lu gimana coba? Gue mau dengerin dulu, makanya ntar gue pelajarin. Selamat malam. Anak mau bicara. Apa boleh? Main, main, main. Ambon itu. Senang sekali kita mengenal anak merasa bersyukur begini. Bisa. Malam ini bisa bertemu dengan kamu begini. Pertama tak. Merasa lidahnya pendek. Salahnya Yusin. Tuan Hussein, kok tidur? Tuan Hussein, tok injek palanya tok. Ana dari Jakarta Fairo. Fairo. Anda banjir gitu banget nih. Coba ngomong sekali lagi. Ana dari Jakarta Fairo. Jorok nih ngomongnya nih, bener jorok. Man, fire. Fire. Pering jorok. Lu Kri, lu jangan marah-marah gitu dong Kri. Maaf Tuan Hussein, maaf Tuan Hussein, maaf Tuan Hussein. Eh gua biar gua Bandung, gua masih ngertiin orang tua cing. Iya bener. Ya Allah, Allah. Eh Parto jahitan bibirnya udah komplit. Allah. Emang lu bisa ngomong gitu? Bisa aja. Anak mau bicara. Lu kayak begitu ngomong. Gimana emang? Halus nih aja dia nih. Salah ayah kata-kata tua ketalo dan jagung. Jangan ke Jakarta Fair bersama sefufu anak. Kalau dia enggak bisa ngomong P F. Sefufu. Sefufunya siapa? Enggak bisa ngomong P. Oh iya. Ya tapi gigi lu dong toh. Apa? Ini bali. Gigi nangkring di bibir. Daripada bibir nangkring di gigi sama aja. Sama-sama nangkring. Mendingan gitu. Ayo aja lah, daripada berantem ini ngobrol aja yuk. Daripada gigi nangkring di cendela. Ba'anya ka'ana melihat manusia. Lihat apa? Manusia. Di mana bisa nampir di Ana bertemu dengan seorang wanita bib. Ana tatap matanya, dia menatap ke Ana. Ana sempat terpesona. Terpesona. Terpesona. Enak nih kalau nyanyi mungkin. Iya benar. Anak wa mau kemana wa? Wah, terus sama cewek. Sama pacar anak. Katanya cewek. Cewekan juga. Katanya pacar. Pacar juga. Sepupu monyong lu. Ana tidak biasa bergandengan di depan orang-orang ramai, ibu-ibu. Bebunya kemana? Pacar ana memegang bahu ana. Ana turunkan ke dada ana. Ya. Ini belum sampai ke sono. Baru sampai dada. Udah ngarah ke sana. Terus dari dada ana turunkan. Ke perutnya. Ane turunkan ke perut. Dari saya tahu. Enggak, saking enaknya kemarin bukannya nafsu bengis. Wan dari perut langsung kemana? Apa anda? Dari perut langsung kemana? Jadi dari dada yang dada turun ke pusar. Dari yang pusar anak tidak mau turun. Biar saya cerita dah. Iya, gimana? Dari yang dana turun ke perut. Iya. Dari perut naik ke kepala. Makin jauh lagi ya. Wah, agak sampai kelimak ini. Jadi bunuh ani pegang. Apa? Bunuh ani pegang. Ana tidak marah. Karena yang dipegang bunuh ani. Lu kalau mau belajar ngomong Arab tuh harus bukan Arab ngomong kayak Indonesia itu harus pase. Alif, coba alif. Alif bukan. Itu misalnya sayang. Nasemennya. Jeng-jengnya. Idiot. Kalau Arab itu Anna and the log. Anna lu gitu. Enggak lu. Wa ana wa anti. Wa ija. Wa aun. Mana manusia? Mana gua pengen ngomong manusia. Tutup. Insya fa'ala wal anjar wa bahas Arab. Lughat al-Arabiyah bibi. Kalau iya bahasa Arabnya apa? Iya bahasa Arabnya na'am. Na'am. Na'am. Ana kecil suara bu na'am. Itu na'am. Na'am. Kalau enggak la. Idi, I, ba, I, jangan muntah di situ. Iya, kan gitu ya, kalau saya nggak. Kalau misalnya tidak lah, la, la, oh, la, tidak. Lagi lagu qasidah itu ada la, gitu. Artinya tidak, cuit. Kelamet neng. Kata ayarin tak? Ah, kelamet. Kau beli rokok gak? Aduh, ya, gua ada janji kan. Malam. Enggak dijawab. Lemet diinjak. Lemet malam. Malam. Apa kabar? Baik. Pasti baik deh. Iya. Apa kabar? Baik. Pasti kabar baik. Iya. Lemet malam. Malam. Apa kabar? Lu sama orang tua lu gak ada sopan-sopan. Orangnya begini. Lu itu pendengarannya kan udah kurang. Celemek banget. Matanya aja udah lamur. Nggak pantas dikubur tuh kalau jeninggal juga. Masukin ke peralon. Orang tua ke diledek. Kalau diledek, sedot ambil tinja. Ada apa mbak? Aku kan dari tadi dengerin kamu. Makanya aku mau belajar bahasa Arab. Kri, lo pernah lihat pohon bambu bojong gak? Kayak gitu tuh. pohon bambu ketiup angin doyongnya kayak gitu tuh. Udah tua keluyuran terus. Kemarin gue liat lagi diubur-ubur anjing. Diubur-ubur anjing naik-naik ke pohon. Makanya gue pesen sama lu yang muda-muda toh, bermudalah selagi muda. Jangan udah tua gini bermuda. Hey, tinggalan. Hey. Hey. Epet tadi kamu bilang aku kenapa? Siapa? Uber-uber siapa? Anjing. Anjingnya kok ada di sini ya? Mana? Ini yang ngomong. Yang uber kan tiga. Yang uber. Iya, yang satu Eko, dua Apri. Ada Eko men. No, no, tapi no, anjing no. Apri nggak ngonggong ya? Enggak. Yang rewel waktu. Emang ada Eko? Kak, kak, kak, kak. Ada Mbak kak. Ini anak udah ganteng. Iya. Eko ya? Mana mukanya kayak cengkurian? Kok, kok, kok, dipanggil lu kok. Apaan? Panggil Mbah tuh, panggil lu Mbah lu. Gila, Mbah bener makin cakep aja. Udah enggak jauh dari muji. Yang tua muji yang Eko muji yang tua. Mbah? Iya, Mbah. Gila, makin cakep aja. Apa ini? Mbah, Mbah, emang mau ngapain Mbah kesini, Mbah? Mau ngapain kesini? Kok, kok, kok. Kata juga tau lu kalau lagi main timah, lu masukin ke kupingnya. Mau belajar bahasa Arab, oh, apa iya. Boleh? Pasti boleh, Jack. Kalau nggak boleh, nanti tak jitak lo. Tuh, gua nggak terang. Gua bener kok. Kasian lo bibirnya udah kayak gitu tuh. Kayak timbaan member itu tuh. Di luar negeri bibirnya tuh Rp99.900. Coba dah. Tuh kan gantungan ember. Apa yang bohong? Mau belajar? Iya. Yeah. Yeah, sekarang panggil Wan Husinnya, Tok. Wan Husin. Hei, hei. Ganteng juga main yuk. Masih main-main ke blok M. Wan Husin, Wan Husin. Wan Husin. Wah. Nggak, Andri mana? Kere. Iya, iya. Ini Mbak mau latihan nih. Iya. Wan Husin makanya ajarin nih Mbak udah tua nih. Dia mau ini, kalau nggak salah mau jadi TKI ya? Iya. Kan enggak kerja. Apa sih? Pokalis. Oh, kok gurun sama Kak? Kok apa benar Mbak mau jadi pokalis? Iya kelihatannya sih. Iya, Mbak. Iya. Udah kering lah, ajarin kering sama Kang Husen tuh. Pertama, ta'amal diri yang betul. Aja. Kedua, leher ke depan. Ikut gua kering yuk. Kemana? Di rokok, gua tinggalin dulu nih biar berempat nih, ngobrol dulu nih. Iya dah, enak gue kan gak ada kerjaan gue. Bisa jalan lagi aja. Gimana caranya pertamanya sih ya? Keputihan, pek time. Kan ada si Tuti. Si Tuti? Si Tuti yang ya, gimana? Pertama, A. A. A. A. A.